Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih dalam pembicaraan 7 amalan yang pahalanya terus mengalir dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad. Masuk pada amalan yang keempat, yaitu ghursun nakhl, menanam pohon kurma. Maksudnya adalah menanam pohon kurma dan memberikan manfaatnya kepada manusia, khususnya kepada kaum muslimin ataupun kepada hewan-hewan yang membutuhkan. Dan ulama menjelaskan penyebutan pohon korma di sini hanyalah sebagai sebuah contoh dan bukan pembatasan. Bukan sebuah pembatasan. Artinya mencakup pohon apa saja atau tanaman apa saja yang kita tanam, kemudian hasilnya dapat memberikan manfaat kepada manusia, maka hal ini termasuk amalan yang akan mengalirkan pahala kepada kita terus-menerus. Kalau di negeri kita seperti menanam kelapa misalkan, untuk kemudian hasilnya kita bolehkan kepada siapa saja yang membutuhkan dari pohon kelapa tersebut, dan mencakup apa saja yang dapat dia manfaatkan, apakah buahnya ataukah mungkin daunnya, iya, dan lain sebagainya, apa saja, walaupun manfaatnya kecil, sekedar untuk berteduh misalkan, itu juga dapat mengalirkan pahala kepada orang yang menanamnya. Intinya apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dari pohon tersebut. Bahkan andai kata ada orang yang mengambilnya tanpa izin, mencuri misalkan, ataupun dimakan oleh hewan tanpa dia izinkan terlebih dahulu, itu pun menjadi pahala baginya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah." Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon. Di sini dikatakan sebuah pohon dalam bentuk nakirah umum. Berarti memang yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam pohon kurma ini bukan sebuah pembatasan. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang muslim pun yang menanam sebuah pohon kecuali apa saja yang dimakan oleh makhluk dari pohon tersebut menjadi sedekah baginya. Ya. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Dan apa saja yang dicuri darinya dari bagian pohon tersebut menjadi sedekah baginya. Wa ma akala sab'u minhu sadaqah. Fahuwa lahu sadaqah. Wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Dan apa saja yang dimakan oleh hewan buas dari pohon tersebut, maka itu pun menjadi sedekah baginya. Wa ma akala at-tayru fahuwa lahu sadaqah. Demikian pula tidaklah ada bagian dari pohon tersebut yang dimakan oleh burung kecuali itu pun menjadi sedekah baginya. Wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan tidak ada seorang pun yang mengurangi pohon tersebut kecuali itu menjadi sedekah baginya. Iya. Jadi subhanallah, semuanya bernilai sedekah. Tetapi di sini dikatakan ma min muslim, tidak ada seorang muslim pun yang melakukannya. Ini terkandung peringatan bagi kita, segala amalan apapun disyaratkan keimanan. Sebab amalan orang-orang yang kafir kepada Allah selain kaum muslimin, maka terhapus, tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita keutamaan iman. Baik, ini yang keempat. Jadi seorang muslim kalau punya kebun misalkan, kemudian kebunnya sering dicuri orang, iya, ya sudah, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu marah dan kecewa, harapkan saja semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan pahala dari musibah yang menimpanya. Iya. Apalagi kalau memang sengaja dia biarkan begitu saja, silahkan siapapun yang mau ngambil, maka pahalanya lebih besar lagi. Baik. Kemudian yang kelima, bina'ul masajid. Membangun masjid-masjid. Dan ini termasuk amalan besar yang dapat mengalirkan pahala yang sangat besar bagi seseorang, baik ketika dia masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Dia bangun masjid karena Allah, di dalamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menghidupkan sunnah, untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya, maka akan terus mengalir pahala kepadanya. Iya. Mungkin ada orang yang mengatakan, rugi dong kita karena gak punya kemampuan bangun masjid. Maka sesungguhnya telah disebutkan dalam hadis yang sahih, membangun masjid dengan kemampuan kita walaupun sedikit akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau seorang gak bisa membangun satu masjid secara utuh, mungkin dia bisa tolong-menolong dengan yang lainnya. Iya. Kalau dia tidak memiliki dana membangun masjid, dia masih punya tenaga. Dia masih punya waktu untuk juga dia membantu pembangunan masjid. Jadi, membangun masjid di sini tidak bermakna secara khusus dengan menggunakan dana, tidak. Dengan tenaganya dia membantu ngangkat pasir misalkan, ngangkat batu, itu juga termasuk. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun suatu masjid dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Apakah maknanya harus dia bangun satu masjid utuh? Tidak begitu. Walaupun dia cuma memiliki bagian dari satu masjid, satu tiangnya saja misalkan, ya, dia pun akan mendapatkan satu rumah di surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, "kamafhasi qatatin au asgar," yang besarnya seperti satu sarang burung ataupun lebih kecil, "banallahu lahu baitan fil jannah," maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Iya. Jadi tidak bisa menghalangi kita, atau jangan dianggap sebagai penghalang, kita enggak punya dana sendiri membangun satu masjid. Tetapi dengan membantu sedikit saja, itu sudah dikategorikan kita ikut membangun masjid tersebut. Iya. Dan akan lebih besar lagi pahalanya kalau masjid itu adalah masjid Ahlus Sunnah misalkan, yang di situ dihidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ digunakan untuk menuntut ilmu agama, maka tentunya pahalanya akan semakin melimpah. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, tawrithul mushaf, mewariskan mushaf. Maknanya apa? Maknanya adalah kita mencetak mushaf, kemudian kita sebarkan, ataupun kita membeli mushaf, kemudian kita hadiahkan kepada orang lain, ataukah kita wakafkan di masjid-masjid, di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, ataupun kita berikan secara pribadi kepada orang tertentu. Iya. Maka semua ini termasuk dalam kategori mewariskan mushaf. Setiap kali orang tersebut memanfaatkan mushaf itu, dia membacanya, atau dia mentadabburinya, atau kemudian dia mengamalkan apa yang telah dia baca, orang yang memberikan mushaf tersebut mendapatkan pahala darinya. Ya. Apatah lagi, di samping dia menyebarkan mushaf, dia juga menyebarkan buku-buku para ulama yang menerangkan makna kandungan mushaf tersebut. Jadi, ini juga termasuk baik masuk dalam kategori mewariskan mushaf, ataupun masuk dalam kategori yang pertama, mengajarkan ilmu. Iya. Jangan dibayangkan mengajarkan ilmu itu harus duduk di depan, kemudian pidato berapi-api. Enggak. Segala fasilitas, media apapun yang bisa kita gunakan, termasuk mencetak buletin misalkan, ataupun kita membantu penyebaran buletin tersebut. Dan ini bagus ya untuk dakwah. Ini bagus digalakkan. Di sini ada apa tidak? Buletin. Ya, ada ya. Alhamdulillah. Ini pertahankan. Setiap Jumat atau paling tidak dua Jumat sekali dicetak, kemudian kita bantu sebarkan di masjid-masjid sekitar, di sekolah-sekolah sekitar kita bantu disebarkan. Ya. Apalagi kalau di situ ada, di samping ada kajian-kajian, mungkin juga disisipkan pengumuman ta'lim. Iya. mereka dapat pelajaran, bisa jadi mereka hadir ta'lim, membaca jadwal di situ, itu juga pahala bagi kita. Iya. Dan orang yang menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu, itu dihukumi sama dengan orang yang mengajar. Maksudnya apa? Misalkan ustadz kita mengajar di sini, kemudian kita mengajak teman kita untuk duduk di sini, ikut kajian. Ya. Walaupun teman kita ini, apalagi teman kita ini agak sulit diajak. Ya. Mungkin kita ada strategi, ajak makan bakso dulu. Ya. Makan bakso di dekat pondok. Terus ayo mampir ya sekalian, ikut kajian. Dia datang di sini, ikut kajian, walaupun bukan kita yang mengajar, itu sama saja kita yang mengajar. Iya. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan, beliau menjawab satu persatu dan para sahabat mendengarkan. Ketika Jibril pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada Jibril atakum liyuallimukum liyuallimakum dinakum." Itu tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Padahal siapa yang mengajar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Jibril yang menjadi sebab sehingga beliau dihukumi sebagai juga yang mengajarkan. Iya. Jadi kita menyebarkan buku, menyebarkan buletin-buletin, ataupun menyebarkan rekaman-rekaman ceramah, ini juga termasuk kategori menyebarkan ilmu. Iya. Dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala, seorang da'i itu, atau seorang yang mau menyebarkan dakwah, dia harus punya 3 senjata. Yang pertama buku, yang kedua buletin, yang ketiga kaset atau CD. Iya. Jadi enggak harus selalu dengan kita berdakwah secara langsung dengan lisan kita, walaupun itu yang terbaik. Tapi kalau kita merasa mungkin belum memiliki kemampuan atau ada keterbatasan atau mungkin waktunya tidak cocok, tinggal dikasih buku aja hadiah. Bahkan terkadang sebagian orang kita ceramahi enggak mempan. Kalau kita kasih buku, apalagi buku di situ ada nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i misalkan. Iya. Atau ulama-ulama besar yang lainnya. Ada nukilan-nukilan ayat dan sunnah. Dia akan lebih dapat mengambil pelajaran. Jadi jangan disia-siakan. Ini termasuk kategori mengajarkan ilmu. Menyebarkan buku-buku atau ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Iya. Jadi ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, anak soleh yang mendoakan. Maka dari sini ada suatu amalan yang akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan pahala yang tidak terputus, yaitu mendidik anak. Ya. Mendidik anak menjadi anak-anak soleh. Karena tidak akan mungkin anaknya menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakannya, tanpa dia berusaha untuk mendidik anak-anak tersebut. Iya. Inilah amalan yang ke-7. Memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Dan secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mendidik keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Apa maknanya menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Pertama, kita sendiri menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Dan senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah. Kemudian kita mendidik keluarga kita. Itu maknanya menjaga mereka. dari api neraka, memberikan pendidikan agama kepada mereka. Iya. Dan ini kewajiban bagi setiap orang tua. Dan setiap orang tua jangan dia beranggapan pendidikan itu kewajiban sekolah atau tanggung jawab sebuah pondok pesantren. Ini salah besar. Sesungguhnya tanggung jawabnya yang terbesar adalah di pundaknya. Kewajibannya adalah di pundaknya. Sekolah, pondok pesantren hanya membantu dia. Hanya membantunya. Iya. Adapun kewajibannya di atas pundaknya. Oleh karena itu harus ada saling tolong-menolong. Harus ada ta'awun antara pembina-pembina sekolah atau pondok pesantren dengan orang tua. Iya. Jangan setelah anak ditaruh di pondok, kemudian lepas tangan begitu saja, seakan orang tua saya sudah merdeka, gak sibuk lagi ngurus anak-anak saya, apalagi anaknya nakal. Iya. Harus paham, dia juga harus proses untuk mengawasi anaknya. Kalau perlu dia tinggal di dekat pondok, setiap hari dia lihat anaknya, bagaimana prosesnya. Iya. Apakah gurunya masih mampu menangani atau tidak? Dan seterusnya. Dibantu gurunya, pembinanya untuk membina anaknya. Demikian pula kalau misalkan anak itu menjadi nakal, sebetulnya yang pertama dia salahkan adalah dirinya sendiri. Karena memang kewajiban itu di pundaknya, bukan di orang lain. Iya. Yang pertama disalahkan diri kita sendiri. Kita yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi tidak terkendali. Iya. Dan sesungguhnya ini adalah tanggung jawab yang sangat besar, sebab pada kenyataannya orang tua itu walaupun bagi anak, orang tua adalah orang yang paling dekat dengan si anak dan paling sayang kepadanya. Tetapi apa kenyataannya? Justru orang tualah yang paling banyak menjadikan anak itu orang yang paling menderita. Iya. Orang yang paling sengsara dan celaka. Orang tua. Ini peringatan bagi kita semuanya. Orang tua bisa jadi menjadi sebab anak itu menjadi anak yang saleh. Tetapi sebaliknya juga menjadi sebab anak itu menjadi anak yang durhaka. Ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani." Tidaklah seorang anak pun kecuali dia lahir di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Perhatikan hadis ini. Orang tua yang harusnya berperan menyelamatkan anaknya, mengantarkan anaknya kepada kebahagiaan, justru menjadi sebab menjerumuskan anaknya ke dalam penderitaan berkepanjangan. Padahal dia adalah makhluk yang paling dekat dan paling sayang kepada si anak. Namun tanpa dia sadari, dia jadikan si anak orang yang paling jelek. Syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, yaitu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Iya. Maka sebagaimana siapa yang melalaikan pendidikan anaknya, dia pun akan menuai hasilnya yang jelek. Demikian pula orang yang mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, insyaallah ta'ala dia akan menuai hasil yang baik. Yaitu apa? Amalan yang tidak terputus. Iya. Makanya di dalam hadis ini juga terkandung pelajaran motivasi untuk menikah dan memperbanyak keturunannya. Iya, memperbanyak keturunan. Berarti terkandung juga makna memperbanyak istri. Ya, karena kalau makin banyak istri berarti makin banyak keturunan kan? Iya. Tapi dengan syarat mampu. Mampu di sini apa? Pertama, mampu berlaku adil. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan semua istri. Jangan satu istri saja sudah loyo, mau nambah istri lagi. Iya. Ini disyariatkan, ini terkandung dalam hadis ini. Motivasi untuk menikah, motivasi memperbanyak istri dan keturunan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waduda wal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi peranak. Yani subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Iya. Maka kita disyariatkan menciptakan generasi-generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbangga dengan mereka pada hari kiamat. Berarti apa? Harus dididik. Bukan sekedar banyak anak, kemudian satu jadi preman jalanan, satu jadi gitaris jalanan. Iya. Tetapi harus dididik. Harus dididik. Iya. Jadi, ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Motivasi untuk memilih calon ibu yang salihah bagi anak kita. Iya. Karena ibu terutama yang memiliki peran sangat besar di dalam pendidikan. Demikian pula terkandung dalam makna hadis ini. Motivasi untuk apa? Menuntut ilmu. Bagi orang tua, bagaimana bisa dia mendidik anaknya kalau dia tidak menuntut ilmu terlebih dahulu? Apa ilmu yang dia perlukan? Semua jenis ilmu. Ini orang tua punya tanggung jawab besar. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang akidah mengajarkan anak kecil Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak, kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta juga kepada Allah. Iya. Demikian pula di dalam ibadah. Jadi harus tahu, belajar akidah yang benar. Kemudian dalam ibadah, dalam fikih, tata cara ibadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukul mereka kalau tidak mau melakukan salat tatkala mereka berumur 10 tahun. Ini harus tahu. Bagaimana salat yang benar? Demikian pula harus tahu makna memukul di situ. Itu bukan memukul untuk menyakiti. Bukan memukul seperti memukul musuh kita. Seperti memukul karena dendam kesumat. Iya. Makanya tidak boleh memukul dalam keadaan marah. Enggak boleh. Memukul anak, memukul istri, memukul murid. Kalau terpaksa harus dipukul, harus tahu ya, pukulan itu bukan pukulan untuk menyakiti. Tetapi pukulan untuk mendidik. Dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah. Dan tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang vital. Seperti wajah. Rasulullah SAW melarang memukul bagian wajah. Apalagi yang lebih parah dari wajah. Seperti kepala dan lain sebagainya. Iya. Jadi, kita harus pelajari. Demikian pula dari sisi adab. Dalam lanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa farriqu bainahum fil madaji." Apabila mereka sudah sampai 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka. Pisahkan tempat tidur mereka. Iya. Ini pendidikan adab. Ada hikmah-hikmah yang besar di balik itu. Dan pisahkan tempat tidur ini maknanya baik antara laki-laki dan laki-laki perempuan dan perempuan, apalagi lawan jenis. Termasuk dengan orang tuanya, pisahkan. Ya. Demikian pula pendidikan adab. Rasulullah SAW bersabda kepada anak tiri beliau, Umar bin Abi Salamah, ya gulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak, ucapkan nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Jadi semua bidang ilmu, baik dari tauhidnya, akidahnya, tata cara ibadahnya, maupun adab-adabnya. Orang tua harus menuntut ilmu, terus-menerus menuntut ilmu agar dia bisa mendidik anak-anaknya. Iya, ini pelajaran yang terkandung padanya. Maka apabila seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh dan salehah, dia akan meraih pahala yang tidak terputus. Bahkan derajatnya di surga juga akan diangkat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Ibnu Majah, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Fayaqul anna hadha. Lalu dia mengatakan, kenapa ini bisa terjadi? Fayuqal bistighfari waladika laka. Maka dikatakan kepadanya, ini dengan sebab permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Iya. Dan juga ini semakna dengan hadis yang masyhur, juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin aw min thalathatin." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali tiga perkara. Iya. Yaitu apa? Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan baginya. Iya. Jadi ini yang kita tuju, mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh lagi salehah. Iya. Dan juga faktor yang sangat besar yang dapat membantu kita dalam pendidikan anak adalah keteladanan. Iya. Di samping kita menuntut ilmu dan mengajarkan anak-anak kita, kita juga memberikan keteladanan. Kita memerintahkan mereka untuk melakukan sholat. Terutama anak laki-laki, kita perintahkan sholat berjamaah. Kita pun memberikan keteladanan untuk melakukan sholat berjamaah. Iya, demikian seterusnya. Dan juga faktor yang sangat besar membantu dalam pendidikan anak adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memberi mereka makan dari rezeki yang baik-baik, dari rezeki yang halal, itu juga sangat membantu. Baik. Jadi alhamdulillah selesai 7 amalan yang dapat mengalirkan pahala melimpah kepada kita, baik di kehidupan dunia ini maupun setelah kita meninggal dunia. Kemudian yang ke-8, sedekah jariah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Yaitu apa? Jika mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Disebutkan di situ sedekah jariah. Iya. Sedekah jariah. Sebagian ulama menafsirkan sedekah jariah itu maknanya wakaf. Iya. Apakah wakaf tanah untuk dibangunkan masjid ataupun sekolah dan lain sebagainya. Iya. Dan maknanya bisa lebih umum yang juga sudah mencakup sebagian yang kita sebutkan tadi. Iya. Itu masuk kategori sedekah jariah. Sedekah untuk fasilitas-fasilitas umum. Sehingga ketika mereka menggunakan fasilitas tersebut, maka mengalir pahala ke kita. Atau apa saja yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Iya, itu masuk kategori sedekah jariah. Baik. Kemudian yang kesembilan, disebutkan juga dalam sebuah hadis, membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yulhaqul mu'min aw mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allimahu aw 'allamahu wa nasharahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara yang akan terus menyertai seorang mukmin dari amalan dan kebaikan-kebaikannya setelah matinya adalah ilman 'allamahu wa nasharahu. Yang pertama, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Wa waladan salihan tarakahu, dan anak saleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warasahu, dan mushaf yang dia wariskan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabili banahu, atau sebuah rumah bagi para musafir yang dia bangun. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayati talhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di masa sehatnya dan masa hidupnya, maka itu akan menyusulnya setelah kematiannya. Ya. Dari semua yang disebutkan dalam hadis ini, semuanya sudah kita bahas tadi kecuali satu, rumah dibangun, ya. Bangun rumah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Iya. Bangun rumah untuk sendiri saja susah, ya. Apalagi untuk orang lain. Tetapi pahalanya sangat besar. Dan ini juga tidak bermakna harus dia bangun sendiri atau harus dia miliki sendiri. Mungkin dia kontrakkan saja. Dia kontrak sebuah rumah misalkan, kemudian dia sediakan ini bagi musafir yang membutuhkan rumah, enggak usah ke hotel, di sini aja. Ya. Ini pahalanya sangat besar, akan mengalir padanya. Ya. Termasuk, dan bahkan lebih daripada itu, kalau dia menyediakan rumah atau asrama misalkan bagi para penuntut ilmu. Ya. Apalagi penuntut ilmu yang berasal dari daerah-daerah yang sangat jauh. Mereka butuh bantuan, butuh pertolongan. Iya. Maka ini lebih besar lagi pahalanya. Dia membantu penuntut ilmu tersebut. Bangun asrama mereka, bangun pondok mereka. Ini pahalanya sangat besar. Setelah penuntut ilmu ini misalkan pulang masing-masing ke kampung halaman, dan mereka mengamalkan ilmunya serta mengajarkannya, dia pun mendapatkan bagian. Jadi jangan berkecil hati. Enak ya jadi ustaz di pesantren, masya Allah pahalanya banyak. Kita pun bisa mendapatkan bagian tersebut, walaupun gak harus mengajar seperti ustaz. Bantu saja, mungkin makannya santri, kebutuhan alat tulis mereka, sabun-sabun mereka, pondok mereka, asrama mereka, itu termasuk membantu. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Wa man khalafa ghazian fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza." Barang siapa menyiapkan orang yang mau berjihad di jalan Allah, maka dia sudah ikut berjihad. Iya. Dan barang siapa yang membantu keluarga orang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan satu kebaikan, maka dia sama pahalanya ikut berjihad. Iya. Jadi misalkan ada penuntut ilmu, dia pergi meninggalkan daerah kita. Kita enggak sempat membantu dia, tapi ada keluarganya yang dia tinggalkan. Kita bantu mereka, kita sama pahalanya dengan dia yang pergi. Iya. Ini makna hadis ini. Sebagaimana dikatakan Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Wa fihi min al-fiqhi. Di dalam hadis ini terdapat sebuah pemahaman. Sebuah fikih. Anna kullaman a'ana mu'minan ala amali birrin falil mu'in alaihi ajrun mithlul amil. Bahwasannya setiap orang yang menolong seorang mukmin untuk melakukan satu amalan kebaikan, maka penolong itu mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Ya. Demikian pula dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini, yaitu hadis tentang membantu mujahid tadi. Itu memang diberikan contoh di situ orang mujahid yang berjihad di jalan Allah, tapi ini berlaku umum bagi siapa saja yang beramal saleh. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan dalam hadis ini terdapat pelajaran al-hathu 'alal ihsan ila man fa'ala maslahatan lil muslimin aw qama bi amrin min muhimmatihim. Motivasi untuk berbuat baik terhadap orang yang melakukan amalan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Iya, seperti mengajarkan ilmu. Waktunya lebih banyak dia habiskan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini kemaslahatannya besar sekali bagi kaum muslimin. Kita harus membantu dia. Iya. Atau membantu seseorang yang melakukan satu dari kewajiban yang penting dari kepentingan kaum muslimin. Dan berkata Syekh Nusaimin rahimahullahu taala, "Wa yu'khadhu min hadza." Dan diambil pelajaran dari hadis ini, "Anna kullaman a'ana syakhsan fi ta'atillah." Bahwasannya siapa yang setiap orang yang menolong orang lain untuk taat kepada Allah, falahu mithlu ajrihi. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya. Ya, enak sekali kan? Kita enggak ikut beramal, kita cuma bantu, mungkin bantunya juga enggak banyak, tapi kita dapat pahala seperti pahalanya. Maka kata Syekh, fa idza anta taliba ilmin fi syira'il kutubi lahu. Apabila engkau menolong penuntut ilmu untuk membeli buku-buku baginya. Au ta'minis sakan, atau memberikan jaminan asrama baginya. Awin nafkah, atau nafkah kebutuhannya sehari-hari. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya, apa saja yang bisa kita bantu terhadap seorang penuntut ilmu. Fa innalaka ajran ay mithlu ajrihi min ghairi ayyankusa min ajrihi syai'an. Maka engkau mendapatkan pahala seperti pahalanya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Iya. Wa hakadha aidan, demikian pula kata beliau, "Lau anta musalliyan ala tashili muhimmatihi fi salatihi." Kalau engkau membantu orang yang akan melakukan salat, memudahkan dia dalam melakukan salat, fi makanihi wa thiyabihi, baik membantu misalkan tempat salatnya, pakaiannya, au fi wudhuihi, atau wudhunya, au fi ay syai'in, atau apa saja, fa innahu yuktabu laka fi dzalika ajrun, maka sungguh ditulis bagimu pahala seperti pahalanya. Fal qaidatul amah, maka kaidah umum di sini, anna man aana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Barang siapa menolong orang lain untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami hal ini, mestinya memunculkan semangat yang besar kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita. Terutama mereka yang bekerja dan menghabiskan waktu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan kemaslahatan kaum muslimin yang terbesar adalah memberikan pendidikan agama kepada mereka. Iya. Jadi maslahatnya sangat besar. Maslahat terkait diri kita, kembali kepada diri kita. Ataupun memberikan maslahat kepada orang yang mengamalkan yang kita bantu itu. Dan juga maslahat kepada seluruh kaum muslimin. Jadi subhanallah, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Iya. Dan membantu saudara kita adalah satu kewajiban sebagai bukti rasa cinta dan persaudaraan kita persaudaraan yang hakiki. Bukan sekedar ngomong ukhuwah. Bicara persaudaraan umat Islam bersaudara. Atau kalau bicara dengan saudaranya selalu panggil, ya akhi, wahai saudaranya, wahai saudaraku. Tapi gak mau membantu. Gak mau tolong-menolong. Terutama kalau saudaranya lagi tertimpa kesulitan. Itu persaudaraan yang tidak kokoh. Iya. Persaudaraan yang belum terbukti kejujurannya. Apalagi kalau kita ingin meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Jangan hanya meneladani dari sebagian sisi dan meninggalkan yang lain. Para sahabat, di antara teladan mereka yang sangat besar, yang perlu kita teladani adalah kuatnya ikatan tali persaudaraan di antara mereka. Dan itu terbuktikan dengan adanya saling tolong-menolong, saling memberi, saling ta'awun di antara mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan perlu kita pahami bersama, menjaga ikatan persaudaraan adalah termasuk salah satu prinsip besar dalam prinsip Ahlus Sunnah. Iya. Ini prinsip besar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh karena itu, ciri Ahlus Sunnah itu adalah persatuan. Dan persatuan gak akan muncul tanpa persaudaraan. Sebaliknya, ciri Ahlul Bid'ah adalah perpecahan. Saling bermusuhan. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah, lalu dia memusuhi saudara-saudaranya Ahlus Sunnah. Dan dia senang kalau saudaranya Ahlus Sunnah ditimpa musibah. Dia senang kalau saudaranya Ahlus Sunnah mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Na'udzubillah. Padahal, di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah persatuan dan kekuatan tali persaudaraan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Ad-da'watu ila ta'lifil kulub aslun azimun min usuliddin. Ajakan untuk menyatukan hati. Hatinya bersatu. Iya. Bersaudara. Merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip besar di dalam agama kita. Ini prinsip agama, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap sepele. Makanya, ada namanya saling nasihat menasihati. Demi menjaga prinsip ini juga. Kalau saudara kita misalkan terjerumus dalam suatu kesalahan, melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan padanya? Apakah kita memutuskan hubungan dengannya? Atau kita menjelek-jelekkan dia? Ataukah kita menasihati dia dengan baik? Kita ajak dia kembali kepada kebenaran. Itu maknanya persaudaraan yang hakiki. Iya. Demikian pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wa salahu dzatil bayyin. Beliau berkata tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip agama. Kata beliau, di antara kaidah-kaidah mendasar di dalam agama yang padanya terkumpul agama ini adalah ta'liful qulub, penyatuan hati. Wajtima'ul kalimah, dan berkumpulnya kalimat. Tidak ada perselisihan. Wasalahu dzatil bayyin, dan hubungan yang baik. Ya. Jangan dipandang remeh. Ini adalah prinsip dasar di dalam agama. Maka siapa yang menghancurkannya, dia telah menghancurkan agama yang mulia ini. Dia berusaha menghancurkan bangunan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka menjaga ukhuwah berarti sama saja dia menjaga Ahlus Sunnati wal Jamaah dan menjaga agama yang mulia ini. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslihu dzata bainikum, dan hendaklah kalian senantiasa memperbaiki hubungan di antara kalian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ukhuwah ini adalah sebuah kenikmatan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak menjaga hubungan persaudaraan, hubungan yang baik dengan saudaranya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat yang sangat besar ini. Dan kita lihat para sahabat, bagaimana teladan mereka. Sungguh suatu teladan yang tidak tertandingi sepanjang sejarah umat manusia. Teladan tentang kesetiaan. Teladan tentang persaudaraan yang sejati. Tentang cinta kasih yang hakiki. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka lebih mementingkan saudara mereka dibanding diri-diri mereka sendiri. Meskipun apa yang mereka berikan kepada saudara mereka itu, mereka sangat butuhkan. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ayat pujian Allah bagaimana sifat para sahabat terhadap saudaranya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya suatu kebaikan sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Artinya ada suatu kebaikan. Kebaikan itu kita inginkan ada dalam diri kita. Baik kebaikan agama maupun duniawi. Tidak akan sempurna iman kita sampai kita inginkan kebaikan itu juga ada pada saudara kita. Makanya, kaum mukminin ini, kalau paham ini, tidak ada rasa hasad di dalam hati mereka. Tidak ada kedengkian terhadap saudaranya. Karena saudaranya adalah dirinya. Kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia pun senang. Bukannya dia hasad. Dia iri hati, dia dengki. Iya. Ini yang terjadi pada para sahabat. Bahkan para sahabat ingin saudaranya lebih dari dirinya di dalam perkara-perkara kebutuhan duniawi mereka. Iya. Makanya Allah puji, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain, mementingkan saudaranya meskipun apa yang mereka berikan itu mereka juga butuh. Iya. Sampai-sampai ada seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, benar ya, Sa'ad bin Ubadah. Beliau ini orang terkaya, termasuk orang terkaya dari kalangan kaum Ansar. Ya. Kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kaum Ansar ini dengan orang-orang Muhajirin. Orang-orang Muhajirin ketika datang ke Madinah umumnya dalam keadaan fakir, terusir dari harta dan rumah mereka. Iya. Dalam keadaan fakir, maka Nabi SAW mempersaudarakan. Nah, setelah dipersaudarakan, beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya ini orang, termasuk orang terkaya di kota Madinah. Kalau kamu mau, harta saya ini akan saya bagi dua, separuh untukmu." Iya. Jadi kalau dia punya 10 miliar, 5 miliar untuk dia, 5 miliar untuk saudaranya. Ya. Kalau kita mungkin 100 ribu cukuplah. Ya. Nanti kalau habis besok saya tambah lagi. Bukan hanya itu. Beliau katakan lagi, "Saya punya istri dua. Kalau kamu mau satu saya ceraikan, selesai masa iddahnya silakan kamu nikahi." Ya. Kalau kita mungkin bisa saja. Saya punya istri dua, itu satu cerewet sekali, ya, itu saya mau saya ceraikan, silakan kamu nikahi. Ya. Tapi dia suruh pilih, siapa yang kamu mau? Ya, dia enggak pilih mana yang paling dia sukai. Saya ceraikan satu, silakan kamu nikahi. Ini gambaran persaudaraan. Ya. Tetapi sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf tidak kemudian serta-merta memanfaatkan. Mumpung ini orang kaya, saya harus dekat dengannya. Ada ikhwan baru kaya ini. Ya. Saya harus pendekatan dengannya. Memanfaatkan. Ya. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Dia tidak mengambil sedikit pun tawaran tersebut. Dia tidak serta-merta memanfaatkan begitu saja. Beliau cuma minta, tolong tunjukkan di mana pasar. Ya. Ditunjukkan di mana pasar, beliau pergi ke sana berdagang, sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf juga menjadi orang kaya Madinah waktu itu. Iya. Tidak lama setelah itu beliau menikah. Dan bukan menikah dengan salah satu istrinya, menikah dengan yang lain. Iya. Ini diantara contoh bagaimana gambaran kuatnya tali persaudaraan. Bukan sekedar omongan. Tetapi ada bukti, memberi, membantu saudara kita. Apalagi yang jelas-jelas membutuhkan bantuan. Iya. Jadi, ini bukan sekedar kita mengharapkan pahala yang akan mengalir terus kepada kita. Tapi memang itu kewajiban kita. Menguatkan tali persaudaraan, membantu. Menguatkan tali persaudaraan, bisa dengan akhlak mulia, tutur kata yang baik, bisa juga dengan pemberian, dengan hadiah-hadiah, dengan sedekah. Itu menguatkan. Bahkan itu bisa jadi metode dakwah. Sebagaimana diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim. Datang orang kafir, badui. Ya, orang badui tahu ya. Orang yang tidak beradab, kasar. Ya. Datang ke kota Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung berkata dengan kasar tanpa punya adab, "Wahai Muhammad, berikan aku harta." Ya. Datang untuk malak. Ya. Kafir lagi. Sudah kasar kafir, malak lagi. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Apakah beliau marah? Kemudian mengatakan kepadanya, "Kamu jangan sok jagoan di sini, ini daerah kita." Tidak. Beliau memberikan kepadanya apa yang dia minta. Bahkan beliau memberikan kepadanya tidak tanggung-tanggung. Beliau berikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Satu lembah itu di antara dua gunung. Ada dua gunung besar, ada lembah di bawahnya, dipenuhi dengan kambing, semuanya diberikan kepada orang badui kafir ini. Dengan harapan apa? Dia mau masuk Islam. Dakwah melalui harta tersebut. Yakni agar hatinya lembut menerima nasihat. Apa yang terjadi kemudian? Orang badui ini langsung pulang kampung, membawa harta begitu banyak, sampai di kampungnya dia langsung berteriak, "Ai qaumi aslimu, fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Itulah keadaan seorang muslim. Bersedekah, memberi, enggak usah takut dengan kefakiran. Toh itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, akhirnya menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah. Jangan kita biarkan saudara-saudara kita diberi, dikasih hadiah, diberi sedekah oleh orang-orang kafir. Akhirnya hanya gara-gara sekarton supermi, sekarung beras, uang beberapa rupiah, mereka masuk Kristen. Kenapa? Karena kita biarkan mereka. Iya, ini metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi harus ada saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan juga bisa dijadikan sebagai suatu sarana untuk berdakwah, berlaku baik kepada orang-orang awam yang butuh bantuan, kita berikan bantuan. Mudah-mudahan dengan itu hatinya menjadi lembut untuk menerima dakwah kita. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10, dan ini yang terakhir, adalah orang yang mati dalam keadaan berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam jihad di jalan Allah atau berjaga-jaga di perbatasan negeri Islam. Iya. Ini juga termasuk amalan yang akan terus mengalir bagi orang yang mengamalkannya walaupun dia telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atun tajri 'alaihim ujuruhum ba'dal maut." Ada empat amalan yang akan mengalir kepada pelakunya pahala-pahala mereka setelah kematian. Man mata murabitan fi sabilillah. Yang pertama, barang siapa yang mati dalam keadaan berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Walaupun mungkin tidak dalam keadaan sedang perang, cuma dia berjaga di negeri Islam, di batas negeri dari serangan orang-orang kafir. Kemudian dia meninggal dalam tugas itu, maka dia termasuk syahid dan pahalanya akan terus-menerus mengalir kepadanya. Wa man 'allama ilman, dan barang siapa mengajarkan ilmu, ini yang kedua, ujriya lahu amaluhu ma 'amila bihi, akan terus mengalir amalan yang dia amalkan tersebut. Wa man tasaddaqa bisadaqatin fa ajruha yajri lahu ma jarat, dan barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah, maka pahalanya terus mengalir baginya sepanjang sedekahnya itu mengalir. Wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu, dan seorang yang meninggalkan anak saleh yang selalu mendoakan baginya. Dan ini semuanya kita sudah bahas tadi. Satu hadis lagi tentang keutamaan ribat, berjaga-jaga di jalan Allah. Di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Berjaga di jalan Allah pada siang dan malamnya itu lebih baik daripada puasa selama sebulan dan sholat malam selama sebulan. Yakni puasa sunnah dan sholat sunnah. Wa in mata, dan apabila orang yang berjaga di jalan Allah itu mati, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, akan mengalir pahala amalannya yang dia amalkan tersebut. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan dia masih terus diberikan rizki. Iya. Namun kita tidak mengetahui seperti apa bentuk rizkinya setelah dia mati. Wa aminal fattan, dan dia diberikan keamanan dari fitnah kubur. Ya. Ini keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan dia berjaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, inilah 10 amalan yang akan mengalirkan pahala terus-menerus kepada orang yang melakukannya, baik selama dia masih hidup maupun saat dia sudah meninggal, yaitu saat yang sangat dia membutuhkan amalannya karena dia sudah tidak mampu lagi beramal. Walhamdulillah, ini yang bisa ana sampaikan. Mungkin masih ada waktu sebelum asar, ada yang perlu ditanyakan, ana persilahkan.